Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4 cetakan tahun 1989. Mulai halaman 78. Kitab Urayan Keajaiban Hati. Lanjutan dari sebelumnya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masing-masing orang itu mempunyai setannya. Hadis telah diterangkan dahulu. Maka dengan penelitian yang semacam ini jelaslah arti bisikan, ilham, malaikat, setan, taufik, dan penghinaan. Kemudian sesudah ini terdapatlah pandangan bagi orang yang memperhatikan tentang setan itu, bahwa setan itu tubuh halus atau bukan tubuh. Jikalau dia itu tubuh, maka bagaimanakah masuk ke dalam tubuh manusia, barang yang bertubuh? Mengenai ini sekarang tidak diperlukan pada ilmu muamalah. Akan tetapi, orang yang membahas tentang ini adalah seperti orang yang masuk ular ke dalam bajunya. Ia memerlukan untuk menghilangkan ular itu dan menolak kemadaratannya. Lalu ia sibuk membahas tentang warna, bentuk, panjang, dan lebarnya ular itu. Yang demikian adalah kebodohan sejati. Maka berdesak-desaknya goresan-goresan yang menggerakkan kepada kejahatan telah diketahui. Dan yang demikian menunjukkan dengan pasti terjadinya dengan sesuatu sebab. Dan telah diketahui bahwa yang mengajak kepada kejahatan yang ditakuti pada masa mendatang itu musuh. Dan musuh itu telah diketahui dengan pasti. Maka seyogyalah bekerja dengan sungguh-sungguh melawannya. Allah Subhanahu wa taala telah memperkenalkan musuhnya pada banyak tempat dalam kitab sucinya untuk diimami dan dipeliharakan diri daripadanya. Inna syaitana lakum aduwwun fatakhidhu aduwwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, sesungguhnya setan itu musuh kamu. Sebab itu, perlakukanlah dia sebagai musuh. Dia hanya memanggil kawan separtainya supaya menjadi isi neraka yang menyala. Surat Al-Fatir ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, Alam a'had alaikum ya bani Adama, ala ta'budu syaitana, innahu lakum aduhum mubin. Artinya, bukankah aku telah memerintahkan kepada kamu, hai anak Adam, bahwa janganlah kamu memuja setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang terang bagimu. Surat Yasin ayat 60. Maka seyogyalah bagi hamba Allah bekerja menolak musuh daripada dirinya. Tidak menanyakan tentang asal-usul musuh itu, bangsanya dan tempat tinggalnya. Benar, seyogyalah ia menanyakan tentang senjatanya supaya ia dapat menolaknya dari dirinya. Dan senjata setan itu ialah hawa nafsu dan segala keinginan. Dan yang demikian itu mencukupi bagi orang yang berilmu. Adapun mengenai zat setan, sifatnya dan hakikatnya, kita berlindung dengan Allah daripadanya, dan hakikat malaikat, maka yang demikian itu bidang orang-orang arifin yang mendalami ilmu mukasyafah. Tidak diperlukan mengetahuinya pada ilmu muamalah. Benar, seyogyalah diketahui bahwa goresan-goresan itu terbagi kepada yang diketahui dengan pasti bahwa goresan itu mengajak kepada kejahatan. Maka tidak tersembunyi lagi bahwa goresan itu adalah bisikan setan. Dan kepada yang diketahui bahwa goresan itu mengajak kepada kebajikan, maka tidak diragukan tentang goresan itu ialah ilham. Dan kepada yang diragukan, maka tidak diketahui apakah dari langkah malaikat atau dari langkah setan. Sesungguhnya di antara tipuan setan itu ialah mendatangkan kejahatan pada tempat kebajikan. Dan amat sulit membedakan. Dan kebanyakan hamba Allah mendapat kebinasaan. Dan setan itu sesungguhnya tidak sanggup mengajak kepada kejahatan yang tegas. Lalu ia membentuk kejahatan dengan bentuk kebajikan. Umpamanya setan itu mengatakan kepada ulama dengan jalan pengajaran. Apakah Anda tidak melihat kepada orang banyak bahwa mereka itu mati dari kebodohan dan binasa dari kelalaian? Mereka itu mendekati kepada api neraka. Adapun Anda mempunyai belas kasihan kepada hamba-hamba Allah. Anda lepaskan mereka dari tempat kebinasaan dengan nasihat dan pengajaran Anda. Allah Ta'ala telah memberi nikmat kepada Anda dengan hati yang melihat, lidah yang lancar, cara berbicara yang dapat diterima orang. Maka bagaimanakah Anda mengingkari nikmat Allah Ta'ala dan berbuat yang memarahinya? Dan Anda berdiam diri daripada mengembangkan ilmu dan mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Senantiasalah setan itu menetapkan yang demikian pada diri ulama dan menariknya dengan daya upaya yang lemah lembut. Sehingga ulama itu bekerja mengajari manusia. Kemudian sesudah itu diajaknya ulama tadi sampai menghiasi diri untuk manusia dan berbuat-buat dengan kata-kata yang bagus-bagus. Dan kebajikannya yang diperlihatkan, seraya setan itu berkata kepada ulama tersebut, "Jikalau Anda tidak berbuat demikian, niscaya hilanglah pengaruh perkataan Anda dari hati mereka, dan mereka tidak mendapat petunjuk kepada kebenaran." Senantiasalah setan itu menetapkan yang demikian pada ulama tersebut. Dan waktu ia sedang memuji ulama itu, lalu ia menguatkan hal-hal yang bercampur dengan riak, diterima orang banyak, enaknya kemegahan dan memperoleh kemuliaan dengan banyak pengikut dan pengetahuan, serta memandang kepada orang banyak dengan pandangan hina. Lalu, ulama yang patut dikasihani tadi terjerumus dengan nasihat itu kepada kebinasaan. Maka ia berbicara dengan menyangka bahwa maksudnya kebajikan, sedang sebenarnya maksudnya mencari kemegahan dan untuk disambut oleh orang banyak. Maka binasalah ia dengan sebabnya, dan ia menyangka bahwa ia mendapat tempat di sisi Allah Ta'ala, padahal ia termasuk di antara mereka yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan agama ini dengan orang-orang atau kaum yang tidak berbudi pekerti mulia atau berakhlak." Diriwayatkan An-Nasa'i dari Anas. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sesungguhnya Allah Ta'ala menguatkan agama ini dengan laki-laki zalim." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Karena itulah diriwayatkan bahwa iblis dikutuki oleh Allah di akhirnya. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam seraya berkata kepadanya, "Katakanlah la ilaha illallah." Lalu Nabi Isa alaihissalam menjawab, itu adalah perkataan benar, dan aku tidak akan mengatakannya dengan perkataanmu. Karena mempunyai juga penipuan-penipuan di bawah yang kebajikan. Dan penipuan setan itu dari yang sejenis ini tidaklah berkesudahan. Dengan penipuan itu, maka binasalah para ulama, orang-orang abid atau orang yang banyak ibadah, orang zuhud, orang fakir, orang kaya dan segala jenis manusia, daripada orang-orang yang tiada menyukai kejahatan yang terang. Dan tiada menyukai dirinya terjerumus dalam perbuatan maksiat yang terbuka. Dan akan kami sebutkan sejumlah tipuan setan dalam kitab penipuan pada akhir rubuk ini. Mudah-mudahan, jika waktu mengizinkan, kami akan menyusun suatu kitab khusus yang akan kami namakan Penipuan Iblis. Sekarang sesungguhnya telah berkembang penipuannya dalam negeri dan pada hamba-hamba Allah. Lebih-lebih pada mazhab-mazhab dan akidah-akidah, sehingga kebajikan itu tidak tinggal lagi selain gambarannya. Semua itu karena mengikuti penipuan setan dan tipu dayanya. Maka haklah di atas hamba Allah berhenti pada tiap-tiap kesusahan yang tergores padanya, supaya diketahuinya bahwa kesusahan itu dari langkah malaikat atau langkah setan, dan bahwa ia mendalamkan perhatian dengan pandangan mata hati, tidak dengan hawa nafsu naluri. Dan ia tidak memandang kepada selain dengan nur takwa, mata hati dan banyaknya pengetahuan, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Innaladzina taqaw idza massahum ta'ifun minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubasyirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditipu setan yang datang berkunjung, mereka ingat kembali kepada nur ilmu, dan ketika itu mereka menjadi orang-orang yang mempunyai pemandangan. Surat Al-A'raf ayat 201. Artinya, terbuka bagi mereka kesulitan. Adapun orang yang tidak menyukai dirinya dengan takwa, maka tabiat atau instingnya cenderung pada mengikuti penipuan setan dengan menuruti hawa nafsu. Maka banyaklah kesalahannya dan segeralah kebinasaannya, sedang ia sendiri tidak merasakan yang demikian. Orang-orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Artinya, dan ketika itu jelas bagi mereka bahwa apa-apa yang dahulunya mereka tiada kira itu memang dari Allah. Surat Az-Zumar ayat 47. Ada yang mengatakan itu adalah amalan-amalan yang disangka mereka itu baik, sedang sebenarnya adalah jahat. Yang paling rumit dari berbagai macam ilmu muamalah ialah mengetahui tipuan nafsu dan tipu daya setan. Yang demikian itu adalah fardu ain atas tiap-tiap hamba Allah. Dan kebanyakan orang sudah menyia-nyiakannya. Mereka sibuk dengan pengetahuan yang menarik bisikan setan kepada mereka, dan setan telah menguasai mereka. Dan melupakan mereka akan permusuhan dan jalan menjaga diri dari setan. Dan tiada terlepas dari kebanyakan bisikan itu, selain dengan menutup pintu-pintu goresan di dalam hati. Dan pintu-pintunya ialah panca indera yang lima. Pintu-pintunya itu dari dalam nafsu syahwat dan hubungan duniawi. Berkhilwah dalam sebuah rumah yang gelap itu menutupkan pintu panca indera. Melepaskan diri dari keluarga dan harta itu menyedikitkan tempat masuk bisikan dari dalam. Dan bersama itu yang masih ada ialah tempat masuk batiniah dalam khayalan yang berjalan pada hati. Dan yang demikian tidak dapat ditolak selain dengan menyibukkan hati mengingati Allah Ta'ala. Kemudian setan itu senantiasa menarik hati, bertengkar dengan hati dengan perantaraan nafsu, dan melalaikan hati daripada mengingati Allah Ta'ala. Maka haruslah bermujahadah melawannya. Dan inilah mujahadah yang tiada akhirnya selain dengan mati. Karena seorang pun tiada terlepas dari tipu daya setan selama ia hidup. Benar, kadang-kadang seorang itu kuat, di mana ia tidak mengikuti setan, menolak kejahatan setan daripada dirinya dengan jihad. Akan tetapi sekali-kali tidak dapat melepaskan jihad dan mempertahankan diri selama darah masih mengalir dalam tubuhnya. Karena selama masih hidup, maka pintu-pintu setan itu terbuka kepada hatinya, tiada terkunci, yaitu nafsu syahwat, marah, dengki, loba, rakus, dan lainnya, sebagaimana akan datang uraiannya. Selama pintu itu terbuka dan musuh tidak lengah, maka tiada pertahanan selain dengan penjagaan dan mujahadah. Seorang laki-laki bertanya kepada Al-Hasan, "Hai Abu Sa'id, adakah setan itu tidur?" Lalu Al-Hasan tersenyum dan menjawab, "Jikalau ia tidur, niscaya kita dapat beristirahat." Jadi, tiada terlepas bagi orang mukmin daripada setan. Benar, orang mukmin itu mempunyai jalan menolak setan dan melemahkan kekuatannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya orang mukmin itu menguruskan setannya, sebagaimana seorang kamu menguruskan untanya dalam perjalanan." Hadis diriwayatkan Ahmad dari Abu Hurairah. Ibnu Mas'ud berkata, "Setan orang mukmin itu kurus." Qais bin Al-Hajjaj berkata, "Setanku berkata kepadaku, 'Aku masuk padamu dan aku adalah seperti unta gemuk, dan sekarang aku seperti burung pipit.' Lalu aku bertanya, 'Mengapa demikian?' Setan itu menjawab, 'Engkau cairkan aku dengan zikir mengingati Allah Ta'ala.'" Orang yang takwa tidak sukar baginya menutup pintu setan dan menjaganya dengan penjagaan, yakni pintu-pintu yang tampak dan jalan-jalan yang terang yang membawa kepada kemaksiatan zahiriah. Sesungguhnya mereka jatuh pada jalan-jalannya yang tersembunyi. Mereka tiada memperoleh petunjuk kepada jalan-jalan itu, lalu dapat menjaganya, sebagaimana telah kami isyaratkan kepadanya tentang tertipunya ulama dan juru-juru nasihat. Yang sukar ialah bahwa pintu-pintu yang terbuka bagi setan kepada hati itu banyak, sedang pintu malaikat itu sebuah saja. Dan pintu yang sebuah itu menyerupai dengan pintu-pintu yang banyak tadi. Maka hamba Allah pada pintu-pintu itu seperti orang musafir yang tinggal pada suatu desa yang banyak jalannya, sukar tempatnya yang dijalani, dalam malam yang gelap gulita. Hampir ia tiada mengetahui jalannya selain dengan mata yang dapat melihat dan terbitnya matahari yang cemerlang. Mata yang dapat melihat di sini ialah hati yang bersih dengan takwa. Dan matahari yang cemerlang ialah ilmu yang banyak yang terambil dari kitab Allah Ta'ala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa yang menunjukkan kepada jalan-jalan yang sulit. Jikalau tidak, maka jalan-jalan itu amat banyak dan sukar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggariskan bagi kami pada suatu hari suatu garis seraya bersabda, inilah jalan Allah. Kemudian beliau menggariskan beberapa garis di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis tadi. Kemudian beliau bersabda, inilah jalan-jalan, dan pada tiap-tiap jalan ini ada setan yang mengajak kepadanya. Lalu beliau membaca ayat ini untuk menerangkan garis-garis itu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Artinya, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka turutlah, dan janganlah kamu turutkan jalan-jalan untuk garis-garis itu tadi. Surat Al-An'am ayat 153. Hadis ini dirawikan An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang banyaknya jalan-jalan setan. Kami telah menyebutkan suatu contoh jalan itu yang sulit dari jalan-jalan setan tadi. Setan itu dengan jalan tersebut menipu para ulama dan orang-orang abid atau orang yang banyak beribadah, yang memiliki nafsu syahwat, yang mencegah diri dari perbuatan-perbuatan maksiat yang nyata. Maka hendaklah sekarang kami menyebutkan suatu contoh dari jalan setan yang terang itu, yang tidak tersembunyi, kecuali bahwa anak Adam itu terpaksa menempuhnya. Dan yang demikian itu, apa yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau bersabda, ada seorang biarawan pada Bani Israel atau kaum Yahudi. Maka setan menuju kepada seorang wanita cantik, lalu dicekiknya. Dan setan itu membisikkan dalam hati keluarga wanita tadi bahwa obatnya ada pada biarawan itu. Lalu mereka pun membawa wanita tersebut kepada biarawan tadi. Biarawan itu segan menerimanya. Tetapi mereka itu senantiasa mendesaknya sehingga diterimanya. Maka tatkala wanita itu pada biarawan tersebut untuk diobati, lalu datanglah setan kepadanya. Setan itu mengajaknya untuk mendekati wanita tadi. Dan selalulah yang demikian, sehingga biarawan itu bersetubuh dengan wanita itu. Lalu, kemudian wanita itu mengandung. Setan tadi membisikkan kepada biarawan itu, seraya berkata, sekarang engkau telah berbuat keji, keluarganya akan datang kepada engkau. Bunuhlah wanita itu. Kalau mereka bertanya kepada engkau, jawablah bahwa wanita itu mati sendiri. Biarawan itu lalu membunuh wanita tersebut dan menguburkannya. Kemudian setan itu datang kepada keluarga wanita itu, membisikkannya dan menyampaikan ke dalam hati mereka bahwa biarawan itu telah membuat wanita itu mengandung. Kemudian membunuhnya dan menguburkannya. Maka datanglah keluarga wanita tersebut kepada biarawan itu menanyakan tentang wanita tadi. Biarawan itu menjawab bahwa wanita itu telah mati. Lalu keluarganya mengambil biarawan itu untuk dibunuhnya. Maka setan datang pada biarawan tadi seraya berkata, saya yang mencekik wanita itu dan saya yang membisikkan dalam hati keluarganya. Dari itu patuhilah aku supaya engkau lepas dan aku lepaskan engkau dari tangan mereka. Biarawan itu bertanya, dengan apa? Setan itu menjawab, sujudlah kepadaku dua sujud Lalu biarawan tadi sujud kepada setan itu dua sujud. Maka berkatalah setan kepadanya, "Aku berlepas tangan dari engkau." Orang itulah yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, "Kamasalit syaitani idqala lil insani kfur. Falamma kafaro qala inni bari'um minka." Artinya, seumpama setan ketika berkata kepada manusia, "Sangkalah Tuhan." Setelah orang itu menyangkal Tuhan, lalu ia, setan itu, berkata, "Aku berlepas tangan terhadap engkau." Surat Al-Hasyr ayat 16. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya dan oleh Al-Hakim dari Ali bin Abdi bin Abi Thalib. Lihatlah sekarang kepada tipu daya setan itu dan dipaksanya biarawan berbuat dosa besar tersebut. Semua itu karena patuhnya kepada setan menerima wanita itu untuk diobati. Dan itu adalah urusan yang mudah. Kadang-kadang teman setan itu menyangka bahwa pekerjaan yang dilakukan itu kebajikan yang baik. Lalu baiklah yang demikian itu dalam hatinya dengan tersembunyinya hawa nafsu. Maka ia tampil kepada perbuatan tersebut seperti orang yang gemar kepada kebajikan. Lalu pekerjaan itu keluar kemudian dari pilihannya. Dan ia ditarik oleh sebagian pekerjaan pada sebagian yang lain, di mana ia tidak mendapat jalan keluar. Maka kita berlindung dengan Allah daripada menyia-nyiakan permulaan segala urusan. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa berputar-putar keliling yang dilarang, besar kemungkinan ia akan jatuh ke dalamnya." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bishr. Penjelasan. Penguraian tempat-tempat masuknya setan ke dalam hati. Ketahuilah bahwa contohnya hati itu seperti benteng, dan setan itu musuh yang bermaksud masuk ke dalam benteng. Lalu ia memilikinya dan menguasainya, dan tidak sanggup menjaga benteng dari musuh, selain dengan menjaga pintu-pintu benteng, tempat-tempat masuk dan tempat-tempat lubangnya, dan tidak sanggup menjaga pintu-pintunya oleh orang yang tiada mengetahui pintu-pintu itu. Maka menjaga hati dari bisikan setan itu wajib, yaitu fardu ain atas tiap-tiap orang mukallaf atau yang sudah baligh dan berakal. Dan sesuatu yang menyampaikan kepada wajib juga menjadi wajib, dan tidak sampai dapat menolak setan, selain dengan mengetahui tempat-tempat masuknya. Lalu mengetahui tempat-tempat masuknya itu menjadi wajib. Tempat-tempat masuk setan dan pintu-pintunya ialah sifat-sifat hamba. Dan itu banyak. Tetapi kami akan menunjukkan kepada pintu-pintu yang besar, yang berlaku seperti jalan-jalan yang tidak sempit dari banyaknya tentara setan. Di antara pintu-pintu setan yang besar ialah marah dan nafsu syahwat. Marah ialah binasanya akal. Apabila lemah tentara akal, niscaya tentara setan menyerang. Manakala manusia itu marah, niscaya setan bermain dengan dia, seperti anak-anak bermain dengan bola. Diriwayatkan bahwa Musa alaihissalam dijumpai oleh iblis. Lalu iblis itu berkata kepadanya, "Hai Musa, engkau yang dipilih oleh Allah menjadi rasulnya, dan berkata-kata dengan engkau. Dan aku adalah salah satu daripada makhluk-Nya yang telah berdosa. Aku mau bertobat. Maka bersyafaatlah engkau kepadaku, pada Tuhanku, kiranya Ia menerima tobatku." Musa menjawab, "Boleh." Tatkala Musa alaihissalam naik di atas bukit dan berkata-kata dengan Tuhan Azza wa Jalla dan mau turun, lalu Tuhan berfirman kepadanya, "Tunaikanlah amanah." Maka Musa alaihissalam menjawab, "Wahai Tuhanku, hambamu iblis ingin bertobat." Lalu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa, "Wahai Musa, engkau telah menunaikan hajat engkau. Suruhlah iblis itu bersujud kepada kuburan Adam, sehingga diterima tobatnya."